sekarang dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajamkan hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah nasamu mau bilang apa di belakang. Beta simpan jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta siang nontra dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi setak libur beta. Kenapa nona terus sedih, masa hidup semati? Kata pun cinta, satukan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu ketemu berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah rasamu mau bilang apa di belakang. Beta sifat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta sayang cinta, satukan perbedaan. Biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah dosamu mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Kenapa beta senudra dari yang kuasa? Beda keyakinan, tapi setakat ini berbeda.